Ketika perbuatan dosa itu dilakukan dalam kondisi tidak ada perkara yang mendorongnya. Tidak ada faktor yang mendorong seseorang itu harus melakukan perbuatan dosa tersebut. Sembeng kubu. Hadis sebagaimana ditunjukkan oleh Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim." Ada tiga orang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Allah tidak akan mensucikan mereka, Allah tidak akan melihat mereka, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Yang pertama adalah syaikhun zanin, orang yang sudah tua, sudah menjadi syaikh, akan tapi dia berzina. Orang sudah tua, kemudian dia berzina. Kemudian malikun kadzab, seorang raja yang suka berdusta. Kemudian yang ketiga adalah a'ilun mustakbir, orang miskin yang sombong. Orang miskin yang sombong. Jadi perbuatan-perbuatan dosa ini menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala karena mereka ini sebetulnya adalah orang-orang yang tidak perlu melakukan perbuatan dosa tersebut, atau dorongannya itu sebetulnya tidak ada atau lemah. Orang yang sudah tua biasanya dorongan untuk berbuat zina itu lemah, berbeda dengan orang yang masih muda. Orang yang sudah menikah dorongan berbuat zinanya juga lemah dibanding dengan orang yang belum menikah. Tapi dia terjerumus kepada perbuatan zina tersebut. Begitu juga seorang raja yang berdusta. Seorang raja tidak perlu dia melakukan perbuatan dusta karena dia seorang raja, karena dia memiliki kekuasaan. Tapi dia berdusta. Yang biasa berdusta itu kan ya rakyat biasa ya, karena dia untuk melindungi dirinya dari sesuatu yang membahayakan dirinya, maka dia berdusta. Begitupun juga dengan orang yang miskin dan sombong. Orang yang miskin, apa yang dia sombongkan? Tapi dia kemudian sombong. Nah, ketika perbuatan dosa itu dilakukan dengan tidak ada faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan perbuatan dosa, maka dosa itu juga menjadi besar. Ada faktor-faktor yang lain yang disebutkan oleh para ulama yang akan membuat dosa kecil menjadi besar. Namun, ya, saya kira 5 faktor tersebut yang cukup ya untuk menjadi renungan untuk kita semua di dalam melakukan, atau di dalam agar kita lebih berhati-hati lagi di dalam melakukan perbuatan dosa. 6. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi hadis ini adalah hadis yang sangat agung sekali yang memperingatkan kita untuk berhati-hati dari dosa kecil, terutama ya dosa kecil yang seringkali dosa kecil itu kita remehkan, kita anggap kecil, kita tidak pedulikan, sehingga dengan sikap atau cara pandang seperti itu kita kerap terjerumus kepada perbuatan dosa tersebut. Ya. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menjauhi seluruh dosa, baik dosa besar atau dosa kecil. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Mu'taz, khallid dzunuba shaghiraha wa kabiraha fahuwa tuqa. Wasna kamashin fawqa ardin fawqa ardi syaukin yahdharu ma yara. Tinggalkanlah perbuatan dosa itu, shaghiraha wa kabiraha, yang kecilnya dan yang besarnya, fahuwa tuqa, itulah ketakwaan. Orang bertakwa itu tidak hanya meninggalkan perbuatan dosa besar, tapi orang yang bertakwa itu adalah meninggalkan seluruh dosa yang besarnya dan yang kecilnya. Dan berbuatlah seperti orang yang berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri, maka dia akan senantiasa berhati-hati. Ya. Dia akan senantiasa berhati-hati. Fa'idal jibala minal haso, karena gunung yang menjulang tinggi itu adalah kumpulan dari kerikil. Nah, kemudian qala al-musannif rahimahullahu taala wa fi sahih, dan di dalam sahih, maksudnya di dalam sahih Bukhari. Min hadits Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yudrabul jisru ala jahannam. Nanti pada hari kiamat akan diletakkan akan dibentangkan jembatan di atas neraka jahannam. Fakunu awwala ma yujiz. Maka aku nanti adalah orang yang pertama kali akan melewati jembatan tersebut, apa yang disebut dengan sirat, ya. Wa da'watu rusuli yauma idzin Allahumma sallim sallim. Dan doa para rasul ketika itu, ketika manusia melewati jembatan itu, Allahumma sallim sallim, ya Allah sallim sallim, selamatkanlah, selamatkanlah. Jadi setiap rasul akan mendoakan umatnya agar selamat dari atau ketika melewati jembatan tersebut. Bihi kalalib mithlu syauqis sa'dan. Dan di jembatan itu, di atas di sirat itu juga ada besi-besi pengait yang memiliki duri seperti pohon sa'dan. Taftafun nasa bi'a'malihim. Maka besi-besi pengait itu akan menyambar manusia sesuai dengan amal-amal mereka. Faminhum al-mubiq bi'amalihi. Di antara mereka ada yang binasa disebabkan amalnya. Waminhum al-mukhardalu thumma yanju. Dan di antara mereka ada yang terkena sambaran dari besi-besi pengait itu, akan tapi kemudian dia berhasil selamat. Ya. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah di antara hadis yang menetapkan tentang sirat, ya, tentang jembatan yang berada di atas neraka jahanam yang akan dilalui oleh orang-orang yang beriman. Ya. Jadi hanya orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang kafir, orang-orang zalim di kalangan musyrikin, Yahudi dan Nasrani tidak akan melewati jembatan ini. Mereka langsung digiring ke neraka. Langsung digiring ke neraka. Adapun orang-orang yang beriman, ya, mereka akan melewati sirat sebelum mereka masuk ke surga. Mereka akan melewati jembatan. Dalam surat Maryam ayat 71 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa im minkum illa wariduha. Wa im minkum illa wariduha, dan setiap masing-masing di antara kalian pasti akan melewatinya. Para ulama salaf di kalangan para sahabat, para tabi'in, ya, menafsirkan bahwa apa yang dilewati oleh setiap kita itu dan sesuai dengan ayat ini yaitu adalah sirat tadi. Seperti Ibnu Mas'ud, Qatadah dan yang lainnya mengatakan, menafsirkan ayat ini bahwa ini adalah ayat yang berkaitan dengan sirat, adalah jembatan yang berada di atas neraka jahanam, bahwa setiap kita pasti akan melewatinya, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka setiap orang yang beriman, termasuk orang-orang munafik, ya, termasuk orang-orang munafik yang menampakkan keislamannya di dunia, mereka juga akan melewati jembatan yang berada di atas neraka jahanam ini. Ya. Adapun tentang sifat bagaimana jembatan tersebut disebutkan dalam hadis yang lain. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika ditanya tentang sirat atau jembatan yang berada di atas neraka jahanam ini, beliau mengatakan bahwa di antara sifat dari jembatan ini adalah mudhadhah, muzillah, licin dan menggelincirkan. Jadi licin. Kemudian juga sebagaimana di dalam hadis ini punya ada kalalib atau kalalib, yaitu tali besi-besi apa pengait yang ujungnya itu bengkok kemudian memiliki duri, ya, memiliki duri, dan besi-besi pengait ini akan menyambar manusia sesuai dengan amal-amal yang mereka lakukan. Jadi ketika manusia, orang-orang yang beriman itu melewati jembatan yang berada di atas neraka jahanam itu, maka akan ada apa? Akan ada tali-tali besi-besi pengait tersebut. Kemudian disebutkan juga dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri bahwa jembatan ini adak minasy'ari wa ahad minasyaif, katanya. Bahwa jembatan ini lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Lebih tajam dari pedang. Jadi bukan jembatan yang besar ya, tapi jembatan itu sangat kecil. Lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Adapun kondisi orang-orang yang kelak akan melewati jembatan ini disebutkan dalam hadis yang lain, juga hadis di Sahih Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Fayamurul mu'minun," maka orang-orang yang beriman akan melewati, ya, akan melewati jembatan tersebut. Di antara mereka ada yang melewati jembatan tersebut qatar fil ain, seperti kedipan mata, ya, cepat sekali. Wakal barok, ada yang seperti kilat, ya. Wakarih, ada yang seperti angin. Wakat toir, ada yang seperti burung. Waka ajawidil khail, ada yang seperti kuda. Orang yang seperti kuda. Wakar rikab, ada orang yang seperti sedang menunggang kendaraan. Ya. Fanajin musallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada orang yang selamat. Fanajin makdus, ada orang-orang yang selamat, akan tetapi setelah jasadnya itu tercabik-cabik oleh besi-besi pengait tadi. Wa minhum maqdusu fi jahannam, dan di antara mereka ada juga yang terjungkal ke dalam api neraka jahannam. Jadi ada tiga. Jadi ada tiga. Ketika orang-orang yang beriman itu melewati jembatan yang berada di atas neraka jahannam tersebut, maka ada tiga kelompok. Ada yang selamat sampai ke ujung, ya, dengan cara-cara yang tadi, ya, dari sisi kecepatan, ya, ada yang seperti kedipan mata, seperti kilat, seperti angin dan seterusnya. Tapi akhirnya mereka selamat. Ada juga yang selamat, akan tapi setelah dia terkena oleh sambaran dari besi-besi pengait tersebut, sehingga badannya itu tercabik-cabik. Sehingga badannya tercabik-cabik. Bahkan sempat juga terjungkal menggantung. Dalam riwayat lain, mahdusun mursal. Ya, badannya tercabik-cabik dan dia menggantung. Tapi akhirnya selamat juga. Ya, dan ada juga yang mahdusun fi nari jahanam. Ada yang terjungkal ke dalam api neraka. Nah, yang terjungkal ke dalam api neraka ini dibagi dua. Ada yang mereka kemudian sampai kepada dasar neraka jahanam dan mereka kekal, yaitu orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik fiddar kil asfali minan nar. Mereka berada di neraka yang paling rendah. Mereka kekal. Ada juga orang-orang yang terjungkal ini, mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang Allah kehendaki sesuai dengan dosa-dosanya, akan tapi kemudian pada akhirnya mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke surga. Nah, ini yang ditunjukkan juga oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, dalam lanjutan hadis ini. Hatta idza faragallahu minal qada'i bainal ibad, sampai ketika Allah Subhanahu wa taala selesai, ya, selesai apa, melakukan perhitungan atau qada, persidangan di antara hamba-hambanya. Wa arada an yukhrija minan nari man arada an yarham mimman kana yashhadu an la ilaha illallah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mengeluarkan dari neraka orang-orang yang Allah kehendaki, dari orang-orang yang Allah rahmati, yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Amaral malaikata an yukhrijuhum. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan mereka. Untuk mengeluarkan mereka. Jadi setelah selesai persidangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, manusia sudah dihitung amal-amalannya, ya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ya, berkehendak untuk mengeluarkan dari neraka orang-orang yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang masih memiliki keimanan. Orang yang masih memiliki keimanan. Ini dalil bahwasanya orang yang beriman, sekecil apapun keimanannya, selama keimanan itu masih ada, tidak batal keimanannya, maka dia pasti akan masuk surga. Pasti dia akan masuk surga walaupun sempat dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu di neraka. Karena itu, ya, orang yang beriman di akhirat nanti, ya, sebagaimana yang juga pernah saya sampaikan, ya, itu tiga kelompok. Yang pertama adalah orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang masuk surga dihisab tapi tidak diazab. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang masuk surga dihisab dan diazab terlebih dahulu. Tapi semua orang beriman itu pasti masuk surga, hanya dengan tiga cara ini. Ada yang masuk surga tidak dihisab dan tidak diazab, ada yang masuk surga dihisab tapi tidak diazab, ada yang masuk surga dihisab dulu dan diazab terlebih dahulu, tapi kemudian akhirnya dia masuk kepada surga. Atau yang biasa disebut orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka jahanam kemudian dikeluarkan dari neraka tersebut, ini disebut dengan jahanamiyun, ya, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di pada hari kiamat, ya, ada orang-orang dikeluarkan dari neraka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yusammuna aljahanamiyun, dan mereka itu aljahanamiyun, mereka itu disebut dengan jahanamiyun. Dan ini adalah keyakinan ahli sunnah wal jamaah, berbeda dengan orang-orang khawarij, berbeda dengan orang-orang mu'tazilah yang mereka tidak menganggap ada orang yang akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dari neraka. Mereka mengatakan orang yang sudah diazab oleh Allah diazab terus kekal. Sementara ahli sunnah mengatakan ada orang-orang yang diazab oleh Allah dalam neraka akan tapi kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan orang-orang tersebut, yaitu orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan rahmat, yaitu orang-orang yang masih memiliki keimanan walaupun hanya sebesar biji zarrah. Faya'rifunahum bi'alamati athari sujud. Maka para malaikat, ya, mengenal orang-orang yang akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka itu dengan bekas-bekas sujudnya. Dengan bekas-bekas sujudnya. Ini dalil para ulama yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan salat kafir. Orang yang meninggalkan salat apa? Kafir. Karena para malaikat ketika diperintahkan untuk mengeluarkan orang-orang yang ingin dikeluarkan oleh Allah dari neraka, maka bagaimana cara para malaikat mengenal orang-orang tersebut? Yaitu melihat dari bekas-bekas sujudnya. Bekas-bekas sujudnya. Ini artinya apa? Bahwa orang yang tidak pernah sholat atau orang yang meninggalkan sholat, maka dia tidak akan dikeluarkan dari neraka jahanam. Artinya mereka kekal di neraka dan mereka termasuk orang-orang yang kafir. Ini diantara dalil yang menguatkan sebagian pendapat para ulama yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat, maka dia apa? Kafir. Nah, waharramallahu ala nari antakula min ibni adam athara sujud. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas neraka untuk memakan, ya, dari anak Adam bekas dari sujud tersebut. Fayukhrijunahum wa qadim tuhisu. Maka para malaikat itu mengeluarkan orang-orang tersebut dan mereka itu sudah menjadi arang. Ya, sudah gosong. Fayusabbu alaihim min ma'in. Kemudian mereka disiram dengan air, yuqalu lahu ma'ul hayah. Yang air ini disebut dengan ma'ul hayah, air kehidupan. Ya, fayanbutuna nabatal habbati fi hamilis sa'il, maka kemudian mereka itu tumbuh kembali. Ya, jasad mereka apa? Tumbuh kembali seperti tumbuhnya satu biji yang berada di sisi aliran sungai. Jadi mereka tumbuh seperti sebuah tumbuhan. Nah, para hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis ini di antara hadis yang tadi menjelaskan tentang bagaimana sirat, ya, tentang jembatan yang akan Allah Subhanahu wa taala bentangkan di atas neraka jahanam yang akan dilalui oleh setiap orang-orang yang beriman, ya. Yang tentu saja membuat kita khawatir, ya, membuat kita takut. Bagaimana nasib kita nanti ketika kita melewati sirat tersebut? Ya, tentu saja kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita ingin kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam ketika kita melewati jembatan ini. Tentu saja kita berharap, kita ingin menjadi orang-orang yang melewati jembatan ini dengan lancar, ya. Tidak ada gangguan, tidak ada kesusahan, tidak ada kesulitan sedikit pun ketika kita melewatinya. Nah, bagaimana itu bisa kita dapatkan, bisa kita alami? Ya, itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, dengan menjauhi perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala, kemudian penulis berkata, wa fi sahih muslimin, dan hadis di sahih muslim anhu, darinya, maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nasi yuqda fihi yaumal qiyamah thalathan, sesungguhnya manusia yang pertama kali akan disidang pada hari kiamat adalah tiga orang. Rajulun istushhid, yang pertama adalah seorang yang gugur syahid, mati dalam medan perang. Fa'utiyabihi, maka kemudian orang itu didatangkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Kemudian dia dikenalkan, diingatkan kembali dengan nikmat-nikmat yang dia telah terima selama di dunia, maka dia pun mengenalinya. Iya, saya pernah mendapatkan nikmat-nikmat ini ketika di dunia. Faqala, kemudian Allah berkata kepadanya, ma amilta fiha, apa yang telah engkau kerjakan di dalam nikmat-nikmat tersebut? Untuk apa engkau gunakan nikmat-nikmat tersebut ketika di dunia? Qala, kemudian orang itu mengatakan, qataltu fika hatta qutil, aku telah berperang fika di jalanmu, hatta qutil, sampai aku terbunuh. Aku telah berperang di jalanmu sampai aku terbunuh. Qala, akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, kadzabta, engkau berdusta, engkau bohong. Allah mendustakan pengakuan orang ini. Apa yang Allah Subhanahu wa taala dustakan dalam hal ini? Apa yang Allah dustakan dari pengakuan orang ini? Yang Allah dustakan dalam pengakuan orang ini bukan berperangnya. Ya, berperangnya benar. Jadi dia mengatakan, qataltu fika, aku berperang di jalanmu. Mana yang Allah dustakan? Apakah kata-kata qataltunya atau fikanya? Fikanya. Yang Allah Subhanahu wa taala dustakan dalam hadis ini, dari pengakuan orang ini, bukan berperangnya, tapi pengakuannya bahwa dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang didustakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzab, engkau dusta. Ya. Maksudnya engkau dusta bahwa engkau telah berperang di jalanku. Walakin qatal tal yuqal huwa jari, akan tapi engkau itu berperang agar engkau dikatakan dia seorang pemberani, dia seorang pahlawan, dia orang yang hebat. Waqad qil, dan hal itu sudah dikatakan. Artinya orang-orang sudah mengatakan engkau sebagai pahlawan. Orang-orang sudah mengatakan engkau sebagai orang yang pemberani, orang yang hebat. Ya. Jadi ini apa? Orang ini memang benar-benar berperang dengan sangat hebat sehingga orang-orang memuji orang tersebut karena kehebatannya dia dalam berperang. Tsumma umira bihi, maka kemudian diperintahkanlah malaikat untuk membawanya. Fasuhiba ala wajihi, kemudian dia diseret di atas wajahnya. Jadi seretnya itu dibalikan gitu ya. Kakinya yang di atas dan wajahnya di bawah, diseret di atas wajahnya. Hatta ulqiya finnar, sampai kemudian dia pun dilemparkan ke neraka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, warajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara al-Qur'an. Yang kedua adalah orang yang mempelajari ilmu. Wa 'allamahu, dan dia mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Wa qara al-Qur'an, dan dia pun rajin membaca Al-Qur'an. Fa utiya bihi, maka kemudian dia pun didatangkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, fa arafahu ni'amahu fa arafaha. Kemudian dia dikenalkan dengan nikmat-nikmat yang dia rasakan selama di dunia, dan dia pun mengenalinya. Faqala ma amilta fiha, kemudian Allah berkata kepadanya, apa yang telah engkau perbuat di dalamnya, apa yang telah engkau perbuat di dalam nikmat-nikmat tersebut. Qala, kemudian dia mengatakan, ta'allamtu fikal ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Aku telah belajar ilmu di jalanmu, ya, dan aku juga mengajarkan ilmu tersebut. Aku pun membaca Al-Qur'an di jalanmu. Faqala, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadzabta, engkau juga berdusta. Engkau dusta. Ya, sama seperti orang yang pertama. Yang didustakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pengakuannya bahwa semua itu dikerjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi belajarnya betul sampai dia menjadi seorang yang berilmu, seorang alim, dan juga dia mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain, itu betul juga. Allah tidak mendustakan dalam pengakuannya tersebut. Membaca Al-Qur'annya juga betul, tapi yang didustakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pengakuannya bahwa ia mengerjakan itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kadzab, engkau dusta. Walakin ta'allamta liyuqal huwa alim, akan tapi engkau itu belajar agar dikatakan sebagai orang yang berilmu. Faqad qil, dan itu juga sudah dikatakan kepadamu. Orang-orang sudah memujimu, menganggapmu, menyebutmu sebagai orang alim, sebagai orang yang berilmu. Wa qara'ta al-Qur'an liyuqal huwa qari, begitupun engkau membaca Al-Qur'an itu untuk dikatakan sebagai qari, sebagai seorang pembaca Al-Qur'an. Faqad qil, dan itu pun sudah dikatakan kepadamu. Tsumma umira bi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar, maka begitu pun diperintahkan malaikat untuk membawanya, dia diseret di atas wajahnya, kemudian dia dilemparkan ke neraka. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa rajulun wassa Allahu alaihi wa atahu min asnafil mali kullihi, adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan keluasan kepadanya. Allah berikan, Allah karuniakan kepadanya berbagai macam harta seluruhnya. Orang diberikan kekayaan yang sangat banyak. Fa utiya bihi fa arafahu ni'amahu fa arafaha. Kemudian dia pun didatangkan, lalu dikenalkan dengan nikmat-nikmatnya, lalu kemudian dia pun mengenali nikmat-nikmat tersebut. Faqala, kemudian dikatakan kepadanya, Allah berfirman kepadanya, ma amilta fiha, apa yang telah engkau amalkan dengannya, dengan harta-harta tersebut. Faqala, kemudian laki-laki tersebut mengatakan, ma taraktu fi sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Aku tidak pernah membiarkan, meninggalkan satu jalan pun yang engkau suka untuk berinfak di dalamnya, maka aku pun berinfak di dalam jalan tersebut. Jadi setiap ada kesempatan untuk berinfak, setiap ada kesempatan untuk bersedekah, maka dia bersedekah. Ya. Ada orang bangun masjid misalnya, sedekah untuk masjid. Ada orang miskin, sedekah untuk orang miskin. Ada janda tua, sedekah untuk janda tua. Ya. Ada kegiatan dakwah, sedekah untuk kegiatan dakwah. Setiap ada kesempatan bersedekah, dia bersedekah dengan harta yang sangat banyak tersebut. Ya. Akan tapi, dan dia juga mengaku bahwa semua itu dikerjakan laka, untukmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, kadzabta, engkau dusta. Engkau bohong. Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad. Akan tapi engkau itu mengerjakan itu agar disebut jawad, orang yang dermawan. Agar disebut orang yang dermawan. Faqad qil, begitu pun hal itu sudah dikatakan kepadamu. Tsumma umira bi fasu'iba ala wajhi hatta ulqiya finnar, maka dia pun diperintahkan untuk dibawa, diseret di atas kepalanya dan dilemparkan ke neraka. Wa fi lafdin, dan dalam lafaz yang lain disebutkan hadis ini dengan redaksi fa haula tsalatsa awwalu khalqillah tus'aru bihimun nar yaumal qiyamah. Mereka itu adalah tiga orang yang pertama kali Allah subhanahu wa ta'ala nyalakan api neraka pada hari kiamat untuk mereka. Jadi tiga orang ini adalah orang-orang pertama kali akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebelum para penyembah berhala, sebelum orang-orang musyrik, maka mereka adalah orang-orang yang pertama kali akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini menunjukkan apa? Menunjukkan tentang pentingnya ikhlas. Pentingnya ikhlas di dalam beramal. Pentingnya niat ketika melakukan suatu amal soleh, suatu ibadah. Hendaknya kita benar-benar meniatkan ibadah-ibadah tersebut hanya untuk mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mencari kenikmatan di akhirat. Bukan untuk mencari keuntungan dunia. Bukan untuk mencari bagian di dunia. Kita perhatikan, amal yang dilakukan oleh tiga orang ini adalah amal besar. Amal yang besar, bahkan sangat besar. Bukan amal yang ringan, bukan amal yang sederhana, bukan amal yang kecil. Berjihad sampai mati, mencari ilmu sampai menjadi orang yang berilmu, kemudian mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain, kemudian bersedekah, ya, adalah amal yang besar yang tidak bisa dilakukan oleh setiap orang, tidak mampu dilakukan oleh setiap orang. Kenapa amal tiga amalnya adalah amal yang sangat besar? Karena manfaatnya tidak hanya untuk diri pengamal, tapi manfaatnya untuk kaum muslimin seluruhnya. Kaum muslimin, agama ini akan tegak dengan tiga peran orang ini. Dengan orang-orang yang berjihad, dengan orang-orang yang berilmu, dengan orang-orang menafkahkan hartanya untuk kepentingan Islam. Coba, kalau kaum muslimin tidak memiliki orang-orang yang seperti tiga orang ini, tidak akan tegak agamanya. Kaum muslimin tidak ada orang yang berjihad. Kaum muslimin tidak ada orang yang berilmu. Kaum muslimin tidak ada yang mau berinfak. Bagaimana perjuangan Islam? Tidak akan tegak. Besar sekali amal-amal yang dilakukan oleh ketiga orang ini. Berjihad, mencari ilmu, dan bersedekah. Akan tapi semua amal-amal besar ini hangus semuanya, tidak bermanfaat bagi orang yang melakukannya. Bahkan tidak hanya hangus, tapi mendatangkan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Gara-gara apa? Gara-gara amal-amal ini tidak dilakukan dengan disertai, didasari oleh keikhlasan untuk mencari keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Amal besar saja bisa hancur karena tidak ikhlas. Apalagi amal yang kecil. Apalagi amal yang rendah, lebih rendah dari amal-amal yang dilakukan oleh ketiga orang ini. Maka para hadirin kaum muslimin dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka senantiasa kita harus senantiasa melakukan muhasabah, melakukan pengecekan terhadap diri kita, terhadap niat kita ketika kita beramal, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan-jangan apa yang kita amalkan selama ini ternyata tidak didasari oleh keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ternyata amal-amal tersebut tidak akan memberikan manfaat kepada kita, bahkan akan mendatangkan siksa kepada kita di hari akhir. Dan jangan sampai itu terjadi. Maka hari ini kaum muslimin dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini, hadis di Sahih Muslim ini adalah hadis yang sangat besar sekali, sangat agung sekali, menjelaskan kepada kita tentang pentingnya ikhlas dan bahayanya beramal, beribadah karena tujuan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekhul Islam, kemudian Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, wa sami'tu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yaqul. Ya, ketika Ibnu Qayyim menjelaskan atau menyebutkan hadis ini, kemudian beliau mengatakan, aku mendengar dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita ketahui bahwa Ibnu Qayyim ini adalah salah satu murid terbaik Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan beliau lama sekali bermulazamah menyertai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Aku mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, kama anna khairan nasi al-anbiya, fasyarrun nasi man tashabbaha bihim minal kadzabin. Sebagaimana sebaik-baik manusia itu adalah para nabi, maka manusia yang terburuk adalah orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai mereka dari kalangan orang-orang, dari kalangan para pendusta. Para nabi adalah orang-orang yang terbaik. Ya, maka orang yang terburuk adalah orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi padahal dia bukan nabi. Wada'a annahu minhum wa laysa minhum. Dia mengklaim, mengaku bahwasanya dia bagian dari para nabi itu padahal dia bukan. Fa khairun nasi ba'dahum al-ulama wasyuhada wal mutasaddiqun al mukhlisun. Dan sebaik-baik manusia setelah para nabi adalah para ulama, para syuhada, dan orang-orang yang bersedekah dengan ikhlas. Itu yang disebutkan dalam tiga hadis yang tadi kita baca. Wa syarrun nasi man tashabbaha bihim yuhimu annahu minhum wa laysa minhum. Maka orang yang paling buruk, ya, setelah orang mengaku sebagai nabi adalah orang yang menyerupai mereka, menyerupai orang para ulama, para syuhada, orang-orang yang bersedekah dengan ikhlas, menampakkan kepada manusia bahwa dia itu orang yang seperti mereka, padahal bukan. Ya, padahal bukan. Jadi maksud menyerupai mereka itu bukan meneladani mereka. Maksudnya bergaya seperti para ulama, seperti para syuhada, seperti orang yang rajin bersedekah dengan ikhlas, padahal bukan. Bisa disebabkan, karena niatnya yang tidak ikhlas, bisa juga karena dia memang bukan, ya, bukan orang-orang yang seperti itu. Ya, maka ini juga Syekh Islam ini memperingatkan orang-orang yang, ya, bergaya, berlagak seperti orang-orang tadi, ya, bergaya misalnya sebagai orang yang berilmu, punya ilmu, padahal dia tidak berilmu. Padahal dia tidak berilmu. Orang yang berilmu saja dan tidak ikhlas, akibatnya di neraka. Apalagi orang yang mengaku-ngaku berilmu, padahal dia tidak berilmu. Jadi apa yang dikatakan oleh, atau apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang tadi, adalah tentang orang-orang yang benar-benar berilmu. Ya. Kalau kita perhatikan hadisnya, dia mengaku, dia sudah belajar, dia mengajarkan ilmu, dan orang-orang menganggap dia itu berilmu. Tapi dia tidak ikhlas. Nah, orang yang berilmu saja karena tidak ikhlas, begitu nasibnya, maka bagaimana orang yang mengaku-ngaku, cuma bergaya sebagai orang yang berilmu. Begitupun juga dengan orang yang syuhada tadi, para syuhada. Dia berlagak seperti orang yang, ya, suka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, padahal dia tidak seperti itu. Begitupun juga dia berlagak seperti orang yang suka bersedekah, padahal dia juga tidak seperti itu. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang seperti ini, orang yang bergaya menyerupai mereka padahal bukan, ini juga adalah manusia yang paling buruk. Kemudian para hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya wa fi sahih al-Bukhari, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, dan di dalam sahih Bukhari, min hadithi Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanat indahu li akhihi mazlamah min malin au irdin falyatihi. Barang siapa yang di sisinya memiliki suatu perbuatan zalim terhadap saudaranya, baik berkaitan dengan harta atau kehormatannya, falyatihi, maka hendaknya dia mendatangi saudaranya tersebut. Falyastahillaha, kemudian dia meminta kehalalan atas perbuatan tersebut minhu, darinya. Qabla an yu'khad, sebelum dia nanti akan dituntut. Walaisa indahu dinarun wala dirham, yaitu ketika dia tidak lagi memiliki dinar atau dirham, itu pada hari kiamat. Fa in kanat lahu hasanat ukhidha min hasanatihi fa utiha hadha. Kalau dia punya kebaikan, maka kebaikan-kebaikannya itu akan diambil kemudian diberikan kepada orang yang telah dia zalimi. Wa illa ukhidha min sayyiati hadha faturihat alaihi tsumma turiha finnar. Kalau tidak, maka akan diambil keburukan-keburukan orang yang telah dia zalimi tersebut, kemudian dilemparkan kepadanya, lalu dia pun terjungkal ke dalam api neraka. Nah, hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diantara hadis yang memperingatkan kita dari bahayanya berbuat zalim kepada sesama manusia. Berbuat zalim kepada sesama manusia. Kita tahu bahwa zalim itu ada tiga. Yang pertama, zalim kepada Allah dengan cara melakukan kesyirikan. Dan ini adalah kezaliman yang paling besar. Kemudian yang kedua adalah zalim kepada diri sendiri dengan melakukan kemaksiatan. Dan yang ketiga adalah zalim kepada orang lain dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Zalim kepada orang lain juga ada tiga. Yang pertama adalah zalim dalam urusan hartanya, merugikan orang lain dalam urusan hartanya. Kemudian yang kedua, menzalimi orang lain dari sisi jiwa atau fisiknya. Kemudian yang ketiga adalah zalim kepada orang lain dari sisi dalam hal kehormatannya. Dalam hal kehormatannya. Ya. Yang pertama, zalim terhadap hartanya. Itu dengan cara mencuri, mengambil harta orang lain tanpa hak, ya, menipu, berbuat curang. Sehingga kita mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak hak. Kemudian menzalimi orang lain dari sisi jiwanya atau fisiknya atau badannya, memukul, membunuh. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menzalimi orang lain dalam hal kehormatannya, mencela, menghina, menodai kehormatannya, apa mencemarkan nama baiknya, menuduh. Ini menzalimi orang lain dari sisi kehormatannya. Dan tiga hal ini adalah perkara yang dijaga oleh syariat. Bahkan banyak sekali syariat Islam yang tujuan dari ditetapkannya syariat tersebut adalah untuk menjaga perkara ini. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkhutbah dalam Haji Wada, itu diantara khutbah yang beliau sampaikan adalah Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sesungguhnya harta-harta kalian, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian itu haram atas kalian. Ini menjadi juga menjadi dalil bahwa, ya, ini adalah tiga hal ini adalah perkara yang dijaga oleh syariat. Oleh karena itu banyak sekali tadi syariat Islam yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang tujuan adalah menjaga tiga perkara ini. Diharamkan mencuri, diharamkan menipu, diharamkan riba, ya, untuk menjaga apa? Menjaga harta. Kemudian diharamkan membunuh, diharamkan memukul, ya, ditetapkannya qisas, ya, ini tujuannya untuk apa? Menjaga jiwa manusia. Kemudian diharamkan mencela, diharamkan menuduh, Ya, ini juga tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan manusia. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia pernah melakukan kezaliman kepada saudaranya, baik terkait dengan harta atau kehormatannya, maka hendaknya yang harus dia lakukan adalah dia mendatanginya dan dia meminta kehalalan dari orang tersebut. Mengembalikan apa yang menjadi haknya, kalau memang ada haknya yang kita rampas. Kalau kita pernah mengambil hartanya, maka kita kembalikan harta orang tersebut. Kalau kita pernah menjatuhkan kehormatannya, maka kita pun meminta maaf kepadanya. Ya. Kalau kita pernah menyakitinya, maka kita juga meminta untuk dikisos kepadanya. Meminta kehalalan dari orang yang telah kita zalimi tersebut. Kenapa? Karena kalau sampai kezaliman tersebut, ya, kita bawa ke akhirat, tidak sempat kita meminta kehalalan dari orang tersebut, maka yang akan terjadi adalah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Kalau kita punya kebaikan, kebaikan kita akan diambil dan diberikan kepada orang kita zalimi. Kalau kita tidak punya kebaikan, maka keburukan-keburukan orang yang kita zalimi itu akan diambil kemudian dilemparkan kepada kita sehingga kita terjerumus kepada neraka jahanam. Kemudian fi sahih dan di dalam hadis yang sahih min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man akhadha shibran minal ardi bighairi haqqihi khusifa bihi yaumal qiyamati ila sab'i aradin. Barang siapa yang mengambil satu jengkal saja dari tanah orang lain tanpa hak, maka dia akan dibenamkan pada neraka jahanam ke dalam tanah tersebut sehingga dia masuk ke apa, sampai ke 7 lapisan bumi. Ya, sampai bumi yang paling rendah. Ya, bumi juga bertingkat-tingkat ya. Sebagaimana langit ada 7 tingkatan, bumi pun ada 7 tingkatan. Nah, kemudian para hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis yang tadi juga masih berkaitan dengan kezaliman kepada orang lain ya. Itu mengambil apa yang menjadi hak orang lain, dalam hal ini adalah tanah. Ya. Jadi, kalau kita punya tanah maka hati-hati, jangan sampai kemudian kita mengambil apa yang menjadi hak orang lain. Ya, seperti batas-batas itu harus jelas. Jangan sampai kemudian kita menggeser ya, batasan dari tanah yang kita miliki itu, kemudian mengambil tanah yang menjadi milik orang lain. Nah, ini balasan bagi orang yang melakukan seperti itu. Satu jengkal saja, ya, apalagi sampai 1 meter, 2 meter, 3 meter, dan seterusnya. Wa fi sahihaini, dan di dalam sahih Bukhari dan Muslim, begitu pula hadis ini diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, narukum hadza allati yuqadu banu Adam juz'un wahidun min 70 juz'an min nari jahannam. Api yang ada pada kalian ini yang dipakai oleh seluruh manusia adalah satu bagian saja dari 70 bagian dari neraka jahannam. Ya. Hadis ini hadis yang menjelaskan tentang, menggambarkan kepada kita tentang dahsyatnya neraka jahanam ya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa api, seluruh api yang kita gunakan di dunia ini, yang dipakai oleh seluruh umat manusia di dunia ini, hanya baru apa? Satu bagian saja dari 70 bagian neraka jahanam ya. Jika, dan kita tahu bahwa api yang kita gunakan di dunia ini sangat panas. Sangat panas. Jika itu hanya satu bagian saja, maka bagaimana dengan bagian-bagian yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di neraka jahanam. Kemudian satu hadis lagi terakhir. Wa fil musnadi, dan dalam musnad an Mu'adzin, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, qala ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku, Faqala la tusyrik billahi syai'an. Ya. Wasiat yang pertama adalah janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa in qutilta aw qurrita, walaupun engkau harus dibunuh, walaupun engkau harus dibakar. Wala ta'uqqan nawalidaika, dan janganlah sekali-kali engkau durhaka kepada kedua orang tuamu. Wa in amaraka an takhruja an ahlika wa malika, walaupun engkau harus keluar dari keluargamu dan dari hartamu. Maksudnya walaupun engkau harus meninggalkan keluargamu dan engkau meninggalkan hartamu. Maksudnya ini untuk kaum laki-laki ya. Wala tatrukanna salatan maktubatan muta'ammidatan, dan janganlah sekali-kali engkau meninggalkan salat fardu, salat wajib secara sengaja. Fa inna man taraka salatan maktubatan muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullah. Barang siapa yang meninggalkan satu salat wajib secara sengaja, maka dia telah ditinggalkan, maka dia tidak akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tashrabanna khamran, dan janganlah sekali-kali engkau meminum khamr. Fa innahu ra'su kulli fahisha, karena khamr itu adalah pemimpin setiap perbuatan dosa. Wa iyyaka wal maksiyah, dan jauhilah olehmu maksiat. Fa innal maksiyata tuhillu sakhatallah, karena maksiat itu akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga di antara wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabatnya, yaitu Mu'adz bin Jabal, untuk berhati-hati dari perbuatan dosa ya. Dari seluruh perbuatan dosa, dari dosa yang paling besar yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian durhaka kepada kedua orang tua, kemudian meninggalkan salat, kemudian minum khamr ya, dan kemaksiatan secara umum, karena kemaksiatan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Ibnu Qayyim mengatakan wal ahaditsu fi hadzal babi ad'afu ad'afi ma dzakarna, dan hadis-hadis yang berkaitan dengan bab ini, yaitu bab tentang siksa Allah, bab tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berbuat dosa, ini sangat banyak, berlipat-lipat lebih banyak dari apa yang telah kami sebutkan. Falayan bagi liman nasaha nafsahu an yata'ama anha, oleh karena itu tidak seharusnya bagi orang yang menasehati dirinya sendiri menganggap atau berpura-pura tidak tahu dari hadis-hadis yang seperti ini. Wayursila nafsahu fil ma'asi, sehingga kemudian dia menenggelamkan dirinya di dalam kemaksiatan. Wayata'allaku bihablir roja wa husnidhon, dan dia hanya bersandar atau berpegang kepada tali roja dan tali husnudhon, tali berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang telah kita jelaskan, bahwa tujuan dari Ibnu Qayyim menjelaskan hadis-hadis yang berkaitan dengan azab Allah Subhanahu wa taala ini adalah agar kita berhati-hati dari perbuatan dosa ya, agar kita bisa menasehati diri kita sendiri, agar kita bisa menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita tidak hanya menumbuhkan dalam hati kita roja saja, harapan saja kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi agar tumbuh di dalam hati kita juga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada keseimbangan di dalam diri kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, antara rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Ada pertanyaan? Diumumkan sebelumnya yang membawa mobil sedan merah dengan nomor polisi D1342DT ditunggu di luar sekarang. Ada mobil lain yang mau keluar. Sekali lagi untuk pemilik mobil sedan merah D1342DT. Nah, ada pertanyaan. Seseorang yang dulunya ia melakukan dosa, kemudian dia bertobat, namun sesekali ia menceritakan perbuatannya dahulu dalam rangka menasihati orang lain agar ia berubah lebih baik, dan dalam rangka mengambil pelajaran agar menjauhi perbuatan dosa tersebut. Maka bagaimana dengan hal itu? Apakah diperbolehkan? Ya, ya, tentang menceritakan perbuatan dosa yang telah dilakukan. Tentu pada asalnya, sebagaimana tadi kita katakan, kita tidak boleh menceritakan perbuatan dosa yang telah kita lakukan itu kepada orang lain. Ini asal. Adapun jika memang ada kepentingan, ada manfaat yang diharapkan dari diceritakannya perbuatan atau kesalahan kita tersebut kepada orang lain, maka insya Allah itu dibolehkan. Seperti diantaranya ketika seorang misalnya memberi kesaksian di depan persidangan, ya kan? Atau untuk menasihati orang lain, maka ini tidak apa-apa. Jika tujuan adalah seperti itu, maka insya Allah ini adalah tidak apa-apa. Atau untuk melakukan tadabur seperti yang pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti Umar bin Khattab misalnya, pernah dia menceritakan bagaimana dia pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Ya, dia ceritakan dan kemudian dia sangat bersedih dengan perbuatan yang telah lakukan di zaman jahiliyah tersebut. Para sahabat sering ya menceritakan tentang masa-masa yang pernah dia alami, mereka alami ketika di zaman jahiliyah, untuk mengingatkan, menyadarkan diri mereka tentang kemuliaan Islam, bahwa kita dahulu itu sangat tersesat. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada kita Islam dan kita ya menjadi memiliki kehidupan yang lebih mulia dari kehidupan sebelumnya. Seorang kakak yang dulunya berbuat dosa lalu ia bertobat, namun setelahnya adiknya mengikuti perbuatan dosa kakaknya dulu. Setelah diingatkan oleh kakaknya, ia malah membalikkan bahwa dulu kakaknya pun melakukannya. Bagaimana dengan hal itu? Apakah kakaknya masih mendapat dosa karena diikuti oleh adiknya? Ya, untuk dosa yang telah ia bertobat darinya, tentu saja Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa yang telah dilakukannya, termasuk jika perbuatan dosa itu masih diikuti oleh orang-orang yang mengikutinya. Karena tobat kepada Allah Subhanahu wa taala akan menghapus seluruh dosa. Wallahu yaghfiru dzunuba jami'an, dan Allah akan mengampuni seluruh dosa. Maka jika seseorang sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tentu saja dosa-dosa yang telah dilakukannya dan dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengikutinya tidak akan dia dapatkan. Kemudian bagaimana dengan hal itu? Ya, tentu saja tidak benar ya. Seorang adik kemudian dia mengatakan bahwa dulu juga kakak seperti itu. Ya, ini juga tidak, tentu saja itu tidak benar. Dan seorang ya kakak di sini hendaknya menasihati bahwa apa yang dilakukan olehnya tersebut dahulu tentu saja ini bukan perbuatan yang baik dan bukan perbuatan yang perlu dicontoh. Bahkan juga bisa kita dibalikan oleh kakaknya, kan? Kalau sekarang saya sudah berubah, kenapa antum juga tidak berubah? Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, di rumahku ada pengajian anak-anak belajar baca tulis Al-Qur'an. Pertanyaannya, satu, bolehkah saya mengambil upah dari mereka? Bagaimana hubungannya dengan surat 26109 yang isinya, dan sekali-kali aku tidak meminta upah atas ajakan itu, upahku tidak lain hanyalah dari Rabb semesta alam. Ajakan atau dakwah seperti apa yang boleh diupah? Wassalam. Ya, tentang mengambil upah dari mengajar ya, atau membaca Al-Quran, memang ada perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan tidak boleh sama sekali mengambil upah dari pengajaran membaca Al-Quran atau mengajarkan ilmu-ilmu syar'i yang lainnya. Sebagian lagi mengatakan boleh, berdasarkan dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada seorang ketika ada sekelompok sahabat yang meruqyah, ya, orang yang terkena sengatan hewan, kemudian orang itu sembuh, kemudian diberikan para sahabat itu upah oleh orang tersebut. Kemudian para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dulu mengambil upah tersebut sampai kemudian melaporkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan para sahabat tersebut mengambil upah dari bacaan Al-Qur'annya tersebut. Ya, dan ini diantara dalil yang para ulama yang membolehkan boleh mengambil upah dari dari Al-Qur'an atau dari pengajaran terhadap Al-Qur'an atau pengajaran dari ilmu-ilmu syar'i yang lainnya. Sebagian para ulama juga ada yang berpendapat secara pertengahan. Ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah jika seorang memang butuh, ya, maka dia boleh mengambil dari upah tersebut. Tapi kalau dia kaya, dia tidak boleh mengambil upah tersebut untuk memperkaya dirinya. Jadi kalau dia butuh untuk kehidupannya, maka dia boleh mengambilnya, dan jika tidak butuh, maka dia tidak boleh memperkaya diri dari pekerjaan tersebut. Sebagian lagi ada juga yang mengatakan bahwa mengambil upah tidak boleh dengan syarat. Jadi mengambil upah dakwah ini tidak boleh dengan syarat. Misalnya, ya, saya ingin berdakwah, ya, tapi saya minta syarat saya dibayar sekian dan sekian. Ya, ini tidak boleh. Tapi kalau dikasih, ya, tanpa ada syarat, maka tidak apa-apa. Seperti ini fatwa Syekh Saleh Fauzan yang pernah saya dengar, bahwa boleh seseorang diupah karena dakwahnya, seperti seorang aktif di suatu misalnya lembaga dakwah, ya, tapi tidak dengan syarat. Tidak dengan apa? Syarat. Jadi saya mau berdakwah kalau dibayar sekian dan sekian. Tapi kalau dibayar, dikasih tanpa ada syarat-syarat tertentu, maka ini dibolehkan. Itu yang fatwa yang saya ketahui berkaitan dengan masalah apa tadi? Dakwah yang boleh diupah, ya. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana kita tahu tebal dan tipisnya seseorang itu beriman? Bagaimana kita tahu tebal dan tipisnya seseorang itu beriman? Maksudnya bagaimana kita mengetahui tinggi dan rendahnya keimanan, mungkin, ya? Bagaimana kita mengetahui tebal atau tipisnya keimanan yang kita miliki? Nah, keimanan rendah dan tingginya memang memiliki tanda-tanda, ya, memiliki ciri-ciri, memiliki indikasi-indikasi yang tentu saja nampak dari perbuatan kita. Ya. Karena itu para ulama mengatakan yang intinya bahwa tinggi dan rendahnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dilihat dari amal-amal yang dia lakukan. Dilihat dari sejauh mana ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilihat dari sejauh mana dia mampu meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejauh mana dia beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin tinggilah keimanan yang dimilikinya. Ya, bahwa iman itu kata para ulama yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatannya. Intinya itu. Ya, intinya bagaimana kalau kita ingin mengetahui tinggi atau rendahnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, silakan lihat bagaimana amal yang kita lakukan selama ini, bagaimana juga kecenderungan kita terhadap kebaikan dan bagaimana kecenderungan kita kepada keburukan. Kalau besar kecenderungan kita kepada kebaikan dan amal soleh, maka itu berarti iman kita tinggi. Dan kalau kita malas melakukan perbuatan baik, ya, dan justru cenderung kepada perbuatan dosa dan maksiat, maka berarti iman kita sedang lemah. Bagaimana menciptakan nurani yang penuh dengan kesabaran, dengan ikhlas, sabarnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, gimana maksudnya ini? Ya, maksudnya bagaimana supaya kita bisa, ya, bersabar, mungkin, ya, supaya kita bisa ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentu saja untuk ikhlas yang bisa kita lakukan agar menjaga keikhlasan adalah sering-sering bertafakur tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering kita bertafakur, mentadaburi tentang kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala dan besarnya pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang melakukan ibadah-ibadah tersebut dengan ikhlas. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa juga agar kita bisa melakukan amalan dan menjaga keikhlasan yang kita lakukan ketika beramal adalah untuk sebagian amal maka kita lakukan amal itu secara sembunyi-sembunyi. Untuk sebagian amal yang memang bisa dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Oleh karena itu asalnya amal itu yang terbaik itu adalah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Seperti bersedekah. Seperti bersedekah. Wa in tu'tuha al-fuqara wa in tu'tuha wa tukhfuha al-fuqara wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jadi sedekah yang dilakukan secara terang-terangan maka itu baik, akan tapi kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian menyembunyikan sedekah tersebut kemudian kalian memberikannya kepada orang-orang miskin maka itu lebih baik dari melakukan secara terang-terangan. Ya, bahkan bersedekah secara sembunyi-sembunyi ini faedahnya dua. Yang pertama adalah kembali kepada diri orang yang bersedekah karena akan lebih ikhlas dalam bersedekah. Yang kedua adalah menjaga kehormatan orang yang diberikan sedekah. Menjaga kehormatan orang yang diberikan sedekah. Kalau kita sembunyi-sembunyi memberikan tidak di hadapan orang lain, maka orang yang diberikan akan lebih terjaga hatinya. Akan tidak terlihat menjadi dihinakan. Maka bersedekah secara sembunyi-sembunyi itu lebih baik. Walaupun bersedekah secara terang-terangan juga tidak apa-apa, apalagi jika ada maslahat yang diharapkan, yaitu agar orang lain mencontohnya. Ya. Kemudian yang ketiga, dilakukan terus muhasabah, pengecekan terhadap diri kita, sejauh mana kita telah beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kita mengikhlaskan diri kita kepada ketika kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dibiarkan terus-menerus kemudian tanpa kita sadari ternyata amal yang kita lakukan itu disusupi oleh niat-niat yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'la. Masih ada waktunya? Ya, karena waktunya sudah habis. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua pada kesempatan siang hari ini. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah adalah dari diri saya sendiri dan dari setan. Mudah-mudahan Allah mengampuninya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.